قرار. Silakan, tafadhali. Ikrar pengakuan. Ikrar ialah mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Umpamanya seorang berkata, saya mengaku bahwa saya telah meminum arak. Saya mengaku saya sudah minum arak. Saya mengaku saya berutang kepada si fulan. Itu adalah ikrar, pengakuan. Kunu, jadilah kamu. Qawwamina bil qist, menegakkan kebenaran, adil. Syuhada, bersaksi. Lillah, karena Allah. Walau ala anfusikum, walaupun terhadap dirimu sendiri. Kata ahli tafsir, saksi atas diri sendiri itulah yang dimaksud dengan ikrar. Saya bersaksi bahwa diri saya tidak mabuk. Ikrar tersebut berguna untuk membuktikan kebenaran, melahirkan budi pekerti yang baik, menjauhkan diri dari yang batil. Ikrar ini ada rukunnya. Baca. Rukun ikrar. Satu, yang mengaku. Disyaratkan keadaannya ahli tasarruf dan sekehendaknya dengan kemauan ahli sendiri. Ahli tasarruf, orang yang bisa mengoperasionalkan harta. Anak kecil, orang gila, orang dungu, tak bisa. Sekehendaknya sendiri, tidak dipak. Dua, yang diakui olehnya mukorlah atau mukorlah. Hendaklah keadaannya berhak memiliki sesuatu yang diakuinya. Tiga, hak yang diakui. Isyaratkan keadaan yang sebenarnya, bukan kepunyaan yang mengakui ketika ia ikrar. Memang betul-betul, bukan hanya pengakuan waktu ikrar saja. Empat, lafaz. Syaratnya, hendaklah menunjukkan ketentuan hak yang diakui. Terus. Hak yang diakui tadi, kalau hanya hak yang bersangkutan dengan Allah semata-mata, minum arak umpamanya, maka yang mengaku itu boleh membatalkan pengakuan yang sudah diakuinya. Umpamanya dia berkata sesudah dia mengaku, saya sebenarnya tidak minum arak. Apabila dia sudah membatalkan pengakuan yang sudah diakuinya, sisaan minum tidak dilakukan kepadanya. Saya minum arak, katanya. Saya minum arak. Kalau orang mengaku minum arak, hukumannya antara 40 kali cambuk dengan 80 kali. Satu pendapat 40, satu pendapat 80. Saya minum arak. Udah itu, tak berapa lama, saya tidak minum arak. Umpamanya dia berkata, sesudah dia mengaku, saya minum arak. Sesudah mengaku, tak lama sesudah, sebenarnya saya tak minum arak. Apabila dia sudah membatalkan pengakuannya yang pertama tadi, apakah dia tetap dihukum? Tidak. Siksaan minum tidak dilakukan padanya. Karena dia sudah mengaku yang dipakai pengakuannya dan dia sehat, tidak gila. Terus yang pertama tadi, wallahualam, boleh jadi dia terpaksa atau ingatannya terganggu atau ada hal-hal lain. Wallahualam. Terus. Adapun bila hak yang diakui tadi adalah hak manusia, tidak sah dibatalkan. Kalau haknya terkait dengan hak manusia, tak bisa dibatalkan. Saya sudah merusak tanah Pak Fulan. Sudah dia ngaku tak berapa lama, bukan saya yang merusaknya. Tak bisa, karena terkait dengan milik orang. Kalau hak yang diakui itu kurang jelas, hendaklah diminta penjelasan. Dan penjelasan itu hendaklah diterima. Di mana ini terjadi pengakuan-pengakuan? Utamanya di pengadilan. Bisa juga tidak di pengadilan, di tengah masyarakat. Menjadi konflik masalah. Selesai masalah ikrar. Nanti ketika antum ditanya, kau mau kemana? Aku mau ke pengadilan. Apa masalahnya? Hakim meminta aku melakukan ikrar. Nah, antum sudah tahu, paham. Oh iya iya, ikrar. Ada dulu kami bahas sama Ustaz Somad tuh di buku Fikih Sulaiman Rasid, ikrar. Oke, sekarang pembahasan baru. Apa pembahasan baru? Berwakil. Berwakil.